Hit record button. Shalom semua, puji nama Tuhan. Untuk hari yang penuh sukacita, kita bersama-sama kembali dalam ibadah sore ini. Hari ini kita akan belajar satu firman Tuhan sesuai dengan tema bulan kita. Tema kita bulan ini, Humility in Ministry. Kerendahan hati dalam pelayanan. Satu topik yang sangat menarik sekali ya. Kerendahan hati dalam pelayanan. Minggu lalu saat kami ada Zoom meeting ya bersama dengan anak-anak kami dan bersama dengan anaknya Ibu Marina juga, Ivana dan Tabita. Kepada anak-anak muda ini kita tanyakan, kalau kalian disuruh milih, do you like serving or being served? Kamu lebih suka melayani atau dilayani? Mereka polos saja jawab. Kami lebih suka dilayani. Pertanyaan yang jawaban yang polos, ya kan? Mungkin bagi kita kalau ditanya juga, lebih suka mana? Dilayani atau melayani? Mungkin kita jawab polos juga, kita lebih suka dilayani. Sebagai manusia, mungkin kita lebih suka dilayani daripada melayani. Karena melayani itu mungkin nggak enak. Nah, apalagi sekarang melayani dengan embel-embel. Embel-embelnya apa? Rendah hati. Melayani dengan kerendahan hati. Wow. Mungkin kita bisa katakan, emang ada bedanya melayani dan melayani dengan kerendahan hati. Kan semua pelayanan sama. Orang kalau sudah melayani itu, bukannya sudah rendah hati itu. Saya katakan tidak. Tiap-tiap orang melayani itu bisa berbeda-beda. Motivasi orang itu melayani berbeda-beda. Tujuan orang itu melayani bisa berbeda-beda. Kalau kita itu ke restoran, ini kita kalau konteks pelayanan di umum ya, di dunia. Kalau kita ke restoran, kita dilayani oleh waitress, kita bisa bedakan. Kita dilayani dengan baik oleh waitress-nya. Mereka serving kita dengan sangat baik, dengan ramah, dengan attitude yang baik, dengan sopan, dengan ramah, dengan sigap, dengan cekatan. Atau kita dilayani dengan biasa-biasa aja. Mereka dengan enggan, dengan sungkan, atau dengan semau-maunya. Kita bisa membedakan. Jadi pelayanan itu beda. Apalagi kalau kita berbicara dalam konteks pelayanan sebagai umat Tuhan. Ini saya bicara bukan hanya sekedar pelayanan di gereja, tapi pelayanan kita sebagai umat Tuhan. Kalau kita dipanggil di marketplace, bagi kita yang bekerja di marketplace, pelayanan kita di marketplace. Kita bisa melayani atasan kita, melayani para pekerja-pekerja, sesama kita, coworkers, ya, melayani clients, melayani customer, bagi ibu-ibu rumah tangga, ya, kita melayani suami, melayani anak-anak, melayani pekerja-pekerja kita juga di rumah. Bagi kita yang mungkin di dalam gereja juga pelayanan, kita melayani juga di rumah kita. Konteks pelayanan yang luas. Sebagai umat Tuhan. Tapi kita sebagai umat Tuhan, bagaimana pelayanan kita? Humility in ministry, kerendahan hati dalam pelayanan. Kita tidak mau melayani secara biasa, tapi bagaimana kita mempunyai kerendahan hati dalam pelayanan kita sebagai umat Tuhan. Kita adalah umat pilihan Tuhan. Kalau kita bilang, oh pelayanan itu biasa, gak ada bedanya. Masa sih kita masih gak percaya pelayanan itu benar-benar ada yang rendah hati atau yang biasa aja? Mari kita lihat sama-sama ya. Di Kisah Para Rasul 20 ayat 19. Bagi yang punya Alkitab silakan buka Kisah Para Rasul 20 ayat 19. Kisah Para Rasul 20 ayat 19. Ini Rasul Paulus ya katakan. Dia seorang pelayan Tuhan yang luar biasa. Dia katakan ya. Dengan segala rendah hati, aku melayani Tuhan. Rasul Paulus katakan. Dengan segala rendah hati, aku melayani Tuhan. Kalau bahasa Inggrisnya, nggak cuma, kalau di NIV ya, bahasa Inggrisnya bukan with humility, emphasize lagi bahasa Inggrisnya with great humility, dengan segala kerendahan hati. Jadi di emphasize lagi with great humility I serve the Lord. Jadi Rasul Paulus benar-benar menekankan bahwa dia nggak melayani secara biasa-biasa. Dia melayani dengan segala kerendahan hati dia. Itu ada bedanya. Dan dilanjutkan, dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Mungkin kalau dalam dunia sekuler, kalau kamu melakukan pelayanan yang sangat baik di customer service misalnya di bank. Kalau kita ke bank ya. Kalau kita ke bank nih, di sini nih bank-bank besar ya. Wah, kalau kita ke bank tuh di servingnya tuh wah luar biasa dah. Dari satpam di depan udah di servingnya luar biasa. Customer service-nya udah pelayanannya luar biasa. Karena apa? Karena mereka dikasih reward. Kalau mereka serving baik, mereka dikasih reward. Dapat gaji yang baik, bonus yang baik, reward yang baik. Kalau mereka serving yang nggak baik, mereka mungkin dapat sesuatu yang nggak baik juga. Tapi beda sebagai umat Tuhan. Rasul Paulus katakan di sini, I serve the Lord with great humility. Saya melayani Tuhan dengan segala kerendahan hati. Tapi apa yang didapat? Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata. Beda loh. Sebagai umat Tuhan, kita sudah melayani dengan kerendahan hati. Belum tentu apa yang kita dapatkan sebanding dengan apa yang kita layani. Belum tentu orang-orang yang kita layani membalas kita dengan kebaikan yang sama. Menghargai kita. Karena itu penting kita mau belajar hari ini. Apa yang firman Tuhan ajarkan tentang arti melayani. Bagaimana pelayanan itu. Supaya kita siap untuk melayani Tuhan. Dimanapun kita berada. Bagi yang bekerja di marketplace, kalian pasti akan melayani. Melayani klien kalian, customers. Sesama pekerja, atasan kalian, kita-kita ibu-ibu rumah tangga, melayani suami, anak-anak, para pekerja-pekerja juga. Apalagi dalam rumah Tuhan. Sebagai umat Tuhan kita diminta Tuhan untuk melayani. Firman Tuhan katakan, layanilah seorang yang lain dengan kasih. Karena kita adalah umat Tuhan, diminta untuk menjadi terang, untuk melayani, dimanapun kita berada. Amin. Nah, selanjutnya kita buka sama-sama ya. 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 6. Ya. 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 6. Kerendahan hati dalam pelayanan apa sih yang dilukiskan di 1 Petrus ini? Ini Rasul Petrus yang menulis ya. Kita mau bahas lebih lanjut. Sebenarnya pelayanan itu apa sih yang harus kita perlu ketahui sehingga kita mengerti arti pelayanan itu. Untuk kita memahaminya ya. Supaya kita bisa melakukan pelayanan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Bisa melayani dengan kerendahan hati. Kita buka sama-sama di 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 6. Saya bacakan di ayat 1. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Jangan katakan ini hanya untuk penatua loh, ini untuk kita semua ya. Karena kita semua akan dipanggil sebagai leader, sebagai pemimpin-pemimpin. Ya. Jadi kita semua akan menjadi leader para pemimpin. Jadi ini firman ini umum untuk kita semua. Yang kedua, ayat kedua. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Jadi yang pertama, pelayanan yang pertama yang Tuhan mau kita lakukan. Pelayanan dengan sukarela. jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela. Bukan untuk mencari keuntungan diri sendiri, tetapi dengan pengabdian diri. Nanti kita akan bahas lebih detail apa maksudnya ini. Ya, kita lanjutkan dulu. Di ayat 3. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Nah, ini yang kedua ya. Ini untuk umum loh semua. Karena kita semua akan dipanggil menjadi pemimpin. Nggak akan firman Tuhan katakan loh. Kamu akan menjadi kepala dan bukan ekor. Itu harus kita amini. Ya. Jadi, yang kedua. Pelayanan yang menjadi teladan. Ya. Katakan, jangan kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Jangan hanya memerintah. Pelayanan yang tidak sekedar memerintah, tetapi memberi teladan. Hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Pelayanan yang memberi teladan. Yang kedua. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Selanjutnya kita lanjutkan ayat 4. Maka kamu, apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Ayat 5. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda. Nah, kemudian ya lanjut orang-orang muda. Makanya saya katakan ini ayat untuk semua. Tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu. Seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak. Tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jadi yang ketiga, pelayanan yang disertai dengan ketaatan. Tidak ada pelayanan tanpa ketaatan. Sebaik apapun pelayanan kita tanpa ketaatan, no. Yang ketiga ya, terutama bagi orang-orang muda. Kadang-kadang kita orang-orang muda itu banyak ambisinya. Ya, pengetahuan kita banyak. Ya kan, apalagi generasi milenial saat ini. Banyak ide-ide baru. Ya kan? Tapi katakan orang-orang muda tetap tunduk, tetap hormat pada orang-orang yang tua. Dan semua dari kita harus belajar merendahkan hati satu dengan yang lain. Kerendahan hati itu harus perlu, harus tetap dijaga. Sebab apa? Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Dalam pelayanan yang paling dipentingkan adalah kerendah hatian. Humility. In ministry, in your ministry, dalam pelayanan kamu, in your marketplace, in your household, in your ministry, wherever, dalam gereja, in church, dalam marketplace, dalam pelayanan di kantor, di marketplace, dimanapun, dalam rumah tangga, dimanapun berada, dalam sekeliling. Yang keenam, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Kita harus berlomba-lomba untuk merendahkan diri kita di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya pada waktunya Tuhan akan meninggikan kita. Orang yang rendah hati itu bukan orang yang lemah. Orang rendah hati itu bukan orang yang kalah. Orang yang rendah hati itu bukan orang yang bodoh. Kadang-kadang kita kalau direndahin orang itu memang kita rasanya sakit. Orang memandang kita sebelah mata. Dianggap remeh. Tapi Tuhan katakan, saat kita merendahkan hati kita di bawah tangan Tuhan yang kuat, kita akan ditinggikan Tuhan pada waktunya. Apa? Ya, kita akan bahas satu persatu ya. Kerendahan hati dalam pelayanan apa seperti yang dilukiskan oleh Rasul Paulus. Yang pertama tadi, kerendahan hati, pelayanan yang penuh kerelaan. Tadi di ayat 2 ya, kita sudah baca ya. Pelayanan yang penuh kerelaan, bukan dengan paksaan, bukan untuk mencari keuntungan diri sendiri, tapi dengan pengabdian. Apa itu? Jadi motivasi itu dalam pelayanan itu kita diuji. Tiap-tiap orang berbeda loh dalam pelayanan. Ada yang benar-benar memang untuk mencari keuntungan diri sendiri, untuk mencari pujian dari orang lain, memang ada. Bukan yang nggak ada, ada. Motivasi tiap-tiap orang dalam melayan itu tergantung dari hati kita masing-masing dan hanya kita yang sendiri yang tahu dan Tuhan. Dan Tuhan yang tahu. Jadi uji, ya. Melayani apa itu pelayanan yang penuh kerelaan? Melayani dengan sukarela. Jadi mengerjakan sesuatu itu dengan hati, dengan penuh cinta, dengan penuh semangat, dengan kegairahan. Bukan dipaksa, Makanya kalau kami di penggembalaan, kalau kita minta sesuatu, seseorang untuk melayani, ya kan? Ada waktu kita minta orang itu tersebut untuk doa dulu. Kita nggak akan paksa. Doa dulu. Sampai benar-benar Tuhan gerakkan hatinya. Karena itu penting dari hati. Dengan kesukaan, dengan sukacita, dengan kerelaan, itu penting. Hati itu yang akan menggerakkan orang dengan sukarela untuk melayani, dengan sukacita, dengan semangat untuk melayani. Karena pelayanan yang kita lakukan itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dan motivasi itu yang harus diuji. Harus dengan sukarela, bukan dengan paksaan. Dan harus didasari dengan apa? Dengan kasih, dengan cinta. Dengan tujuan yang benar. Dengan pengabdian diri, katakan tadi. Dengan pengabdian diri. Kalau tanpa itu sangat susah sekali. Karena pelayanan itu akan diuji. Banyak sekali tantangannya. Kalau kita tidak benar-benar lakukan itu untuk Tuhan, kalau kita lakukan itu untuk tujuan untuk diri kita sendiri, sekali kita dapat tantangan, orang lain nggak menghargai kita, kita akan lebih cepat kecewa. Kita lagi lebih cepat mundur dari pelayanan. Sekali aja orang lain kayaknya, aduh, kayaknya mungkin dia nggak hargai pelayananku ya. Kecewa. Udah patah semangat. Udah mundur. Tetap fokus pada Tuhan. Lakukan yang terbaik. Sekali aja kita kirim WhatsApp misalnya. Ah, orang itu lupa nggak balas. Kita kirim WhatsApp, mau follow up, atau nanyain kabar nggak dibalas. Tersinggung. Nggak mau lagi deh, tanyain. Marah. Fokus pada Tuhan. Kita lakukan itu untuk Tuhan. Tujuannya untuk Tuhan. Kalau kita nggak lakukan itu Tuhan, itu banyak sekali tantangan. Karena pada dasarnya itu pride manusia itu besar. Harga diri itu manusia itu tinggi. Harga diri manusia itu tinggi. Pride manusia itu besar. Manusia itu cenderungnya untuk dilayani, bukan untuk melayani. Manusia itu cenderungnya itu diperhatikan, bukan memperhatikan. Kalau kita tidak benar-benar menerima asupan kasih dari Tuhan yang besar, itu kita akan mudah lemah. Kita akan mudah down. Makanya gereja kita namanya First Love Fellowship Church. We love because He loved us first. Kita mengasihi karena Dia mengasihi kita terlebih dahulu. Kita bisa mengasihi sesama kita karena kita merasakan kasih Tuhan yang lebih dulu dalam hidup kita. Tanpa itu, nihil. Susah sekali. Cara paling utama untuk kita bisa melayani, terima dulu kasih Tuhan dalam hidup kita. Kalau enggak, susah sekali kita kita melayani orang. Percayalah. Cara untuk bisa kita bertahan, tetap teguh, tetap kuat untuk melayani sesama kita dengan sukarela, dengan pengabdian diri. Terima kasih Tuhan dalam hidup kita. Doa. Caranya gimana? Doa. Minta Tuhan penuhi hati kita dengan kasih. Karena seringkali kita menabur kasih, belum tentu orang yang kita tabur kasih itu membalas perhatian kita, membalas kasih kita. Rasul Paulus sudah katakan, aku melayani dengan segala kerendahan hati. Tapi apa? Aku banyak mencucurkan air mata, Rasul Paulus katakan. Banyak kali pelayanan kita itu nggak dihargai. Tapi apa Rasul Paulus mundur dari pelayanannya? Enggak. Karena apa? Karena dia begitu menerima kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupannya. Demikian juga kita. Apalagi kepada orang-orang yang mungkin tidak seiman dengan kita. Mereka tidak mengenal kasih Kristus. Saat kita tabur, mereka hanya terima-terima. Tapi mereka tidak memberi balik. Dalam arti memberi balik kasih kita, ya, perhatian. Kalau kita kering menerima kasih Kristus, hati kita juga akan kering. Hati-hati. Nanti lama-lama garam menjadi tawar. Kan firman Tuhan katakanlah, kalau garam menjadi tawar dengan apa dia diasinkan. Hati-hati. Nanti kita sudah kering untuk melayani. Karena apa? Karena kasih kita tuh udah tawar. Ah, capek ah melayani. Tiap kali gue melayani, jadi disakiti lagi, dikecewakan lagi, dikecewakan lagi. Penuhi hati kita dengan kasih Tuhan. Cara cuma satu, dekatkan diri dengan Tuhan Yesus. Penuhi hati kita, sehingga kita bisa melayani dengan penuh kerelaan, dengan pengabdian diri. Saya kasih kesaksian, waktu kami memulai pelayanan kami sebagai gembala, di UK dulu, pertama kali tahun 2015. Merintis pelayanan di UK pertama kali 2015 2005 2005 2005 di London. Waktu itu anak-anak masih kecil-kecil. Jason 2,5 tahun, Jason 4,5 tahun, Nick Kevin 13 tahun. Waktu itu sangat berat, berat sekali buat saya pribadi ya. Waktu itu sangat berat buat saya pribadi khususnya. Waktu itu kami baru pertama kali memulai kehidupan di UK. Kami merintis lagi pelayanan gereja. Nggak ada keluarga, tidak ada teman. Pak Subeng juga baru mulai merintis usaha. Dulu nggak ada kerjaan, gitu loh. Ya kan, baru pindah ke sana. Kita memulai pelayanan gereja, gitu ya. Kita bukan full time pastor juga, nggak ada support dari gereja juga. Benar-benar itu memang terpanggil ya untuk memulai pelayanan di sana. Benar-benar berat sekali. Saya doa waktu itu secara pribadi, saya doa minta Tuhan penuhi hatiku dengan belas kasihan Tuhan. Belas kasih itu Kristus dalam hati. Kalau enggak akan bisa kita reach out people. Enggak akan bisa kita untuk reach out orang. Bagaimana kita bisa untuk menjangkau orang kalau kita enggak ada belas kasih dalam hati kita. Kita hidup kita aja sudah ada tantangan. Kita harus memikirkan keluarga, anak-anak masih kecil, harus mengurus keluarga. Sementara kita harus menjangkau orang-orang yang mereka juga ada tantangan. Harus memperhatikan mereka, harus mendengarkan kebutuhan mereka, mendengarkan problem mereka, mendoakan mereka, konseling mereka. Tidak akan mungkin kalau hati kita tidak ada belas kasihan. Aku doa pada waktu itu. Aku tanya sama Tuhan, kenapa? Di gereja, di city kita waktu itu tuh banyak gereja. Ada gereja Malaysia. Ada gereja orang Malaysia. Aku ke gereja dulu, ada satu orang Malaysia, baiknya luar biasa. Kita diundang, suaminya bule, istrinya orang Malaysia, rumahnya besar sekali. Rumahnya besar sekali. Kita dijamu makan di situ. Waktu aku ke gereja waktu itu, istrinya baiknya luar biasa baik. Aku ke gereja tuh istrinya kipasin aku. Alasan dia kipasin, bantuin baiknya teman. Aku sampai pikir, ngapain kita susah-susah merintis gereja, jauh-jauh jangkau orang. Sementara ada gereja lokal. Kita bisa ke gereja lokal. Kita bisa dilayani. Dapat teman-teman baru. You know? Sementara kita harus jangkau jiwa. Meluangkan waktu untuk mendengarkan problem orang, mendoakan orang. Secara pribadi aku doa, minta Tuhan penuhi aku dengan belas kasihan-Mu untuk aku bisa melayani. Kalau enggak, aku enggak akan bisa. Enggak akan bisa. Pasti aku melayani dengan berat hati. Sangat berat. Minta hati yang penuh belas kasihan. Karena kita akan meluangkan waktu kita dengan segala hal-hal yang kesibukan-kesibukan kita, dengan segala tantangan kita yang kita hadapi secara pribadi, kita juga harus memperhatikan orang, mendoakan orang, konseling mereka juga. Penuhi hati dengan belas kasihan. Minta kasih Bapa memenuhi hati kita. Makanya nama gereja kita adalah First Love Fellowship. Ingat, First Love Fellowship, kasih mula-mula. Dan motonya, We love because He loved us first. Kita mengasihi karena Dia yang mengasihi kita terlebih dahulu. Ingat itu. Kita mengasihi karena Dia yang mengasihi kita terlebih dahulu. Jadi penuhi hati kita dengan kasih Tuhan. Kasih mula-mulanya Tuhan Yesus selalu harus ada dalam hati kita. Amin. Yang kedua, kita lanjutkan ya. Pelayanan yang memberikan teladan. Jadi, humility in ministry. Kerendahan hati dalam pelayanan seperti apa yang dilukiskan di 1 Petrus 5 tadi, di ayat ketiganya. Yang pertama tadi, pelayanan yang penuh kerelaan. Yang kedua, pelayanan yang memberikan teladan. Kerendahan hati dalam pelayanan itu mampu memberikan teladan bagi yang dilayani maupun bagi orang-orang di sekitar kita. Coba tanyakan bagi orang-orang yang bekerja. Putra, Jonathan, Ronald, Pak Awe, Pak Subeng. Bagaimana mereka melihat atasan mereka? Mereka kan pasti mau melihat teladan dari atasan mereka. Kalau atasan mereka datangnya terlambat, terus bilang, hei, kamu jangan datangnya terlambat. Tapi atasan mereka datangnya telat terus. Bagaimana? Pelayanan yang memberikan teladan. Mereka mau melihat atasannya juga memberikan teladan. Kalau atasannya bilang nggak boleh datang telat, pasti atasannya memberi contoh. Kalau atasannya tahu-tahu udah datang lebih awal, sebelum anak buahnya datang, pasti anak buahnya nggak usah dikasih tahu juga udah nggak enak. Ih, bos gue udah datang loh. Nggak enak nih gue datangnya lebih telat. Pasti gitu. Nggak usah dikasih tahu juga pasti gitu. Memberikan teladan. Pelayanan yang memberikan teladan. Bukan hanya sekedar memberikan perintah, tapi memberikan contoh dan teladan. Kalau kita sebagai orang tua, paling enak mengajarkan anak-anak untuk ketaatan, memberikan contoh, memberikan teladan. Gak usah capek-capek ngomel. Berikan contoh, berikan teladan. Mereka akan mencontoh. Mereka akan mencontoh apa yang mereka lihat. Berikan contoh teladan. Mereka akan mencontoh apa yang mereka lihat. Cuma kita ngomel-ngomel kalau kita tidak bisa memberikan contoh yang baik juga buat anak-anak kita. Dan ini yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri. Ini yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri. Apa bedanya perjanjian lama dengan perjanjian baru? Di perjanjian lama Tuhan Yesus belum turun ke dunia. Perjanjian lama isinya perintah. Ada janji-janji. Banyak perintah juga. Dan banyak hukuman. Tapi saat perjanjian baru, Tuhan Yesus datang ke dunia. Yang memberikan contoh. Langsung. Pelayanan langsung. Dia Allah Bapa turun ke dunia. Itu memberikan contoh. Arti melayani. Dia langsung terjun ke dunia. Untuk memberikan contoh. Ini loh. Aku memberikan contoh langsung. Apa arti melayani. Dia turun ke desa-desa. Berjalan ke desa-desa. Menyembuhkan yang sakit. Memulihkan yang menderita. Memberikan contoh langsung. Bagaimana arti pelayanan yang sesungguhnya. Dia tidak takut untuk dihina. Dia mengalami arti yang apanya dihina, dikhianati. Dia mengalami semua. Dia memberikan contoh. Aku aja mengalami. Kenapa kamu gak mau mengalami? Kalau aku dikhianati, kalau aku dihina, kalau aku dicambuk, kalau aku ditinggalkan. Dia memberikan contoh. Pelayanan yang memberikan contoh. Teladan. Tapi aku tetap mengasihi. Tapi aku tetap mengampuni. Tapi aku tetap setia. Tapi aku tetap taat. Tuhan Yesus memberikan contoh. Dan dia, contoh yang terbesar, dia membasuh kaki para muridnya. Pelayanan yang terbesar. Berarti yang membasuh kaki para murid-muridnya, dia katakan, layannya seorang yang lain dengan kasih. Memberikan contoh. Pelayanan yang memberikan contoh. Menjadi teladan. Amin. Yang kedua ya. Dan yang ketiga, pelayanan yang disertai dengan ketaatan. Sebesar apapun kita bilang kita mau melayani seperti apapun, sebesar apapun tanpa ketaatan, no. Orang yang tidak taat biasanya dilakukan kerendahan hatinya. Karena itu diuji. Setiap kerendahan hati kita diuji melalui ketaatan. Bagaimana kita bisa taat dalam melayani? Sulit sekali. Ketaatan itu satu tingkatan yang paling tinggi dalam pelayanan. Dalam kehidupan kita. Sangat sulit. Ketaatan itu sangat-sangat sulit. Karena Di kitab Farawi dikatakan persembahan ketaatan lebih besar daripada persembahan. Obedience is better than sacrifice. Ketaatan lebih baik daripada korban persembahan. Bagaimana supaya kita bisa melayani dengan ketaatan? Caranya bagaimana? Ketaatan dimulai dari mendengarkan firman Tuhan. Sebagai pelayan Tuhan, sebagai umat Tuhan yang mau melayani, dimanapun kita berada, perlu untuk mendengarkan firman Tuhan. Nggak bisa kita bilang kita mau melayani, tapi kita nggak mendengarkan firman Tuhan. Nggak bisa. Karena apa? Karena firman Tuhan yang kita dengar itu fungsinya untuk mengubah hati kita. Mengubah pola pikir kita. Mengubah hati kita, untuk mendidik kita, mengajar kita, untuk menegur kita. Memberikan kita pewahyuan. Revelation, memberikan kita pewahyuan, memberikan kita hikmat. Itu sangat penting sekali, firman Tuhan itu. Kalau kita mau melayani, dengar firman Tuhan itu paling penting. Kalau kita bilang kita nggak bisa taat, dengar firman Tuhan dulu. Aduh, ini orang keras hati, keras kepala. Sudah dia dengar firman. Firman Tuhan itu akan mengubah hatinya, akan melembutkan. Roh Kudus, izinkan Roh Kudus untuk menegur dia. Kita manusia nggak bisa mengubah. Izinkan Roh Kudus yang berbicara. Firman Tuhan yang berbicara. Akan mengubah hati. Menegur. Dengar firman. Firman itu yang akan mengubah hati kita. Perlunya, makanya perlu kita untuk mendengar. Mendengar. Jangan mendengar firman itu sambil-sambil lalu. Mendengar. Makanya perlu kita untuk mendengar firman. Sehingga firman itu benar-benar bisa mengubah kita. Mengubah hati kita. Menegur kita, mendidik kita. Melembutkan hati kita. Mazmur 85 ayat 9. Mazmur 85 ayat 9. Firman Tuhan katakan, aku mau mendengar. Enggak perlu untuk mendengar. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah. Perlu untuk mendengar. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan? Tuhan mau berbicara kepada kita. Tapi luangkan waktu untuk kita dengar. Luangkan waktu untuk kita dengar supaya kita jangan kembali kepada kebodohan. Luangkan waktu untuk mendengar firman. Yang ketiga, pelayanan yang disertai dengan ketaatan. Karena ketaatan, dan Tuhan mau kita merendahkan hati satu dengan yang lain. Rendahkanlah hati satu dengan yang lain. Karena Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Ya, jadi ketiga hal itu. Kerendahan hati dalam pelayanan. Yang ditegaskan di 1 Petrus 5, ayat 1-6. Pertama, kerendahan pelayanan yang disertai dengan kerelaan dalam melayani dan pengabdian diri. Pelayanan yang disertai dengan keteladanan, memberikan keteladanan, pelayanan yang ketiga, pelayanan yang disertai dengan ketaatan. Sekarang pertanyaannya bagaimana? Bagaimana kita melayani saat keadaan kondisi gereja tertutup? Banyak tidak bisa ke gereja saat ini. Apakah pelayanan kita hanya terbatas dalam lingkup gereja? Pandemi COVID-19 ini sudah mengubah tatanan kehidupan bergereja. Tembok-tembok nih, sasanya tembok-tembok gereja semua sudah diruntuhkan. Gak ada lagi batasan ruang dan waktu. Gak ada lagi batasan negara, batasan kota, batasan benua. Sekarang Pak Awe nih dari offshore di Qatar bisa join. Kita dari Indonesia, dari Qatar. Puji Tuhan. Tidak ada lagi batasan negara, batasan ruang, batasan waktu. Dahulu waktu Pastor Bank kalau mau ketemu dengan umat Tuhan di Qatar, kita harus terbang jauh-jauh. Harus keluarin tiket mahal. perjalanan jauh, kadang-kadang di Qatar cuma transit sebentar. Kebaktian Inggris service pagi, kebaktian Indonesian service sore, langsung terbang lagi. Tak sempat tidur kadang-kadang, istirahat. Cuma sebentar. Biaya mahal, tiket mahal, cuma beberapa jam. Tapi sekarang Tuhan izinkan untuk bisa melayani, melampaui ruang dan waktu. Setiap minggu. Pelayanan kita nggak terbatas saat ini. Mungkin banyak sebagian banyak orang memang kehidupan saat ini masih kurang nyaman. Kita semua rindu kebaktian di gereja, ada praise and worship, kita bisa bersekutu, berfellowship bersama. Yes, itu benar. Tapi jangan batasi di mana kita bisa melayani. Apa arti gereja sesungguhnya? Tuhan mau kita melayani lebih dari itu. Sekarang Ronald tadi, Ronald follow up Putra, follow up Jonathan, dia sudah melayani. Ya, puji Tuhan. Nanti Ina mungkin bisa melayani juga di worship leader di Zoom. Kemudian Ibu Marina, ya kan? Putra, mungkin ya kan jangan dibatasi, ya kan? Konsep gereja saat ini. Apa gereja itu dibangun dengan dasar semen, batu bata, pasir? Apa konsep gereja berdasarkan firman Tuhan? Ayo kita buka sama-sama di 1 Petrus 2 ayat 5. Apa sih gereja menurut firman Tuhan? Di 1 Petrus 2 ayat 5. 1 Petrus 2 ayat 5. Tuhan mau kita tuh menjadi gerejanya. Tuhan mau tuh kita menjadi gerejanya. Gereja bukan hanya terbatas sebagai dibatasi dengan tembok yang dibangun dengan dasar batu bata, semen, dan pasir. Tuhan mau kita menjadi gerejanya. 1 Petrus 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup. We are a living stone, batu hidup. Kita bukan batu bata, batu hidup. Untuk pembangunan suatu rumah rohani. To build a spiritual house. Untuk pembangunan suatu rumah rohani, bayangin. Bagi suatu imamat kudus. Kita ini adalah batu hidup. Untuk kita adalah gerejanya. Tuhan mau pergunakan kita sebagai gerejanya. Untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus. Untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Tuhan mau pergunakan kita. Kita adalah batu hidup. Lebih dari batu-batu bata, semen, dan pasir yang mati. We are a living stone. Batu hidup yang dipergunakan Tuhan untuk membangun suatu rumah rohani. Tuhan mau pakai kita semua di sini untuk membangun gerejanya. Untuk suatu imamat yang kudus, memberikan persembahan yang berkenan kepada Allah. Jangan batasi kehidupan kita, pelayanan kita. Karena kita nggak bisa ke gereja, jangan batasi gereja dalam arti tembok ya, dalam arti ruangan, gedung. Jangan batasi di situ. Ini di firman Tuhan ini sudah dibuat, difirmankan Tuhan lebih dari 2000 tahun yang lalu. Ditulis Tuhan. Lebih dari 2000 tahun yang lalu. Gereja bukan cuma sekedar tempat atau bangunan. Kita adalah dipakai Tuhan sebagai living stone, batu yang hidup. Untuk rumah rohani Tuhan, untuk gerejanya Tuhan. Jangan batasi pelayanan kita karena kita nggak bisa ke gedung gereja. Ayo kita aktifkan. Ayo kita aktifkan. Waktu pertama-tama terjadi COVID-19 pandemik, Pertama-tama kali terjadi COVID-19 pandemi terjadi waktu itu, saya ingat banget. Waktu itu empat anak saya kumpul di rumah. Empat anak, Kevin, Jason, Justin, dan Nicholas, kumpul di rumah. Saya lagi pikir, ini empat anak kumpul di rumah. Saya senang, puji Tuhan, nggak pernah kumpul empat anak sebelumnya. Kevin kan selalu jauh kan, dulu udah berapa tahun jauh dari ini. Ini empat anak rumah. Saya lagi mikir, ini saya mau ngapain ya dengan empat anak ini ya. Saya senang. Karena kan biasanya Kevin cuma seminggu, dua minggu. Saya langsung pikir, biasanya kita selalu doa malam. Selalu doa malam sama-sama. Tapi doa malam kan cuma sebentar kalau mau tidur. Paling berapa menit, 15, 10, 15 menit selesai. Tapi saya pikir nggak mau. Itu mumpung ini empat anak ini langsung ngumpul, langsung langsung ada. Kita harus berbuat sesuatu. COVID-19 itu, pandemi itu terjadi. Kita mulai membangun rumah Tuhan. Di rumah waktu itu dengan empat anak, setiap malam kita adain kebaktian. Setiap malam. Mula-mula anak-anak protes. Jason sama Justin pertama-tama mulai protes. Ngapain mas setiap malam? Satu jam setengah loh kadang-kadang. Kita mulai praise and worship setiap hari. Baca firman sama-sama setiap hari. Doa setiap hari. Setiap hari itu di meja makan. Pak Subeng masih di Jakarta waktu itu. Setiap hari kita praise and worship. Nyanyi kita sama-sama praise and worship. Kayak ibadah sama setiap malam. Kita bisa satu setengah jam, dua jam. Setiap malam kita. Dan sharing sama-sama. Jangan batasi. Wah, oh, kita nggak bisa ke gereja. Batasi stop. Dan kita nggak pernah kepikir. Ternyata waktu pandemik stop ini, waktu itu saya jarang pelayanan di FLF kan? Karena sudah ada beberapa yang bisa melayani di FLF. Jarang pelayanan di LOV. Karena belum ada Zoom waktu itu. Tapi setelah pandemi terjadi waktu ini, kemudian diaktifkan dengan lewat Zoom, hampir setiap minggu kita bisa melayani di FLF, di LOV, bisa bertemu dengan umat Tuhan. Dan setelah sekarang ini berlanjut, saya pindah ke Indonesia, kita masih terus lanjutkan pelayanan bersama dengan anak-anak setiap minggu. Setiap Sabtu kita ada Zoom meeting dengan anak-anak. Kami rindu dengan anak-anak di UK. Tapi setiap daripada kami hanya jadi gereja bukan hanya social life, ya. Gereja bukan hanya social life. Kita bukan hanya kita kumpul gathering, tapi chatting biasa. Tapi bukan hanya social life. Gereja juga, tapi berbicara mengenai pemuritan, kebangkitan, dan transformasi. Saat kita berkumpul, kita berbicara tentang pemuritan, kebangkitan, dan transformasi. Setiap dari kita rindu menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Kalau kita berbicara, kita rindu menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Setiap kali kita perkatakan, kita rindu menjadikan setiap dari kita, setiap, nih, ada Ina, ada Putra, ada Pak Awe, ada Yonatan, ada Ronald, Ibu Linda, menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Setiap kali kita perkatakan kepada anak-anak juga, kalian semua adalah menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Kita lanjutkan dari pelayanan di rumah, sekarang kita melalui Zoom meeting juga, antara between UK, Edinburgh, dan Indonesia. Kemudian sekarang Ivana dan Tabitha juga join hari Sabtu. Kalau Ibu Abigail mau join juga, welcome-nya Ibu Linda. Sabtu. Jadi kita lanjutkan. Jadi jangan dibatasi. Jangan karena tidak bisa dengan datang ke gereja. Pelayanan kita terhenti. Pikirkan. Kemarin kita sudah pikirkan dengan Ronald. Ronald, ayo. Dari chat lagi nih anak-anak yang muda yang bekerja di Qatar. Ayo. Jangan sampai karena kalian bekerja semua di Qatar sibuk. Jadi tidak kebaktian, tidak dengar firman. Memang. Mungkin kalian dengan YouTube. Tapi ayo kita fellowship sama-sama lewat Zoom. Berdoa bersama-sama. Diaktifkan kembali. Pelayanan kita tidak terbatas, ya. Kita rindu kita semua boleh dipanggil lebih lagi menjadi imamat rajani. Melayani Tuhan, kita adalah batu yang hidup, living stone. Kita adalah gereja-gerejanya Tuhan. Kita dipanggil untuk membangun rumah Tuhan. Amin. Yang terakhir. Ya. Jadi gereja bukan social life, gereja berbicara mengenai pemuritan, kebangkitan, dan transformasi. Gereja is not building, but people. Yang terakhir ya, kita 1 Petrus 4 ayat 9 dan 10 ya. 1 Petrus 4 ayat 9 dan 10. Bagaimana kita bisa melayani ya, dimanapun, kapanpun kita bisa melayani Tuhan. 1 Petrus 4 ayat 9 dan 10 ya. Satu Petrus 4 ayat 9 dan 10. Saya bacakan ya. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ya. Jadi firman Tuhan di sini merefleksikan pelayanan dimulai dari rumah kita. Jadi firman Tuhan ini layak berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Kalau tumpangan kadang-kadang kita mungkin asosiasikan, oh mungkin tumpangan itu mobil, kendaraan. Tapi firman Tuhan ini dulu tuh belum ada kendaraan, belum ada mobil. Yang ada tuh berarti rumah. Dulu belum ada mobil, belum ada tumpangan, yang ada rumah. Dan Rasul Petrus mengingatkan, berilah tumpangan dengan tidak bersungut-sungut. Berarti zaman dahulu aja tuh banyak orang yang suka bersungut-sungut kalau rumahnya ditumpangi. Makanya Rasul Petrus mengingatkan, berilah tumpangan dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan. Kita bisa membuka rumah kita, mulai pelayanan dari rumah. Rumah kita adalah gereja kita. Oh, kalau kita katakan, tapi tidak aman dalam pelayanan di rumah. Kalau di Qatar kan seperti itu kan. Kita dulu kan suka takut-takut kan melayani di Qatar. Kalau ada si ID atau apa, ya kan? Ya kita melayani dengan hikmat, dengan wise, ya kan? Sekarang ini kan bisa diperbolehkan. Bisa berapa orang berkumpul di rumah, 15 orang atau berapa, dengan hati-hati, tidak boleh nyanyi-nyanyi atau apa, ya kan? Atau tetap dari mulai dari rumah, seperti kami mulai dari rumah, tapi melalui Zoom, tapi melalui apa? Dan Yosua, seperti Yosua katakan, aku dan keluargaku akan melayani Tuhan. Me and my family will serve the Lord. Kita adalah batu hidup dipakai oleh Tuhan untuk membangun rumah rohani. Ingat dong. Jadikan rumah kita, keluarga kita, kehidupan kita untuk mencerminkan, merefleksikan kemuliaan Tuhan. Jangan batasi pelayanan dalam batasan tembok gereja. Ya, kita bisa melayani Tuhan luas dalam keluarga kita, dalam marketplace, dalam pekerjaan kita, dalam gereja Tuhan. Dalam sekitar kita juga. Kami tetap percaya semua dari kita sudah melayani Tuhan. Firman Tuhan ini kiranya mengingatkan kita kembali, membangkitkan semangat kita kembali, memberikan perwahyuan kita kembali. Untuk kita semangat, untuk kita bangkit lebih lagi, untuk kita memikirkan ayo yuk bagaimana lebih lagi kita untuk melayani lebih baik, melayani lebih rendah hati, melayani dengan lebih sukarela, memberikan dengan pengabdian diri lebih lagi, memberikan teladan lebih lagi dan dengan ketaatan seperti yang firman Tuhan sudah ingatkan bagi kita semua. Amin. Semoga terima semua kebenaran firman hari ini. Kita tundukkan kepala dan kita tutup firman kita hari ini. Bapa dalam surga, terima kasih kebenaran firman-Mu sudah disampaikan kepada semua umat dan jemaat-Mu terkasih Tuhan. Bapa dalam surga, biarlah apa yang menjadi kebenaran firman-Mu Tuhan boleh tertanam dalam setiap hati dan berbuah Tuhan dalam setiap kehidupan Tuhan. Berbicaralah lebih lanjut kepada setiap hati, biarlah Roh Kudus-Mu bekerja Tuhan. Dan biarlah apa yang menjadi kerinduan hati-Mu boleh digenapi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami materaikan firman Tuhan hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Nah, anak-Mu tertunggal terkasih, in Jesus name we pray, haleluya, amen. Amin. Amin.